Mitra bisnis, Gayus Tambunan sebagai oknum aparat pajak nakal memang membuka mata kita atas rusaknya aparat serta sistem pemerintahan di negeri ini. Yang menjadi pertanyaan, berapa banyak oknum-oknum aparat pemerintah yang memiliki level kenakalan seperti Gayus? Dan apakah oknum-oknum aparat seperti itu juga mempunyai generasi penerus yang mempersulit upaya memutus mata rantai korupsi dan penyelewengan di negeri ini? Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apakah oknum-oknum aparat nakal seperti Gayus Tambunan masih banyak, Pak, di negeri ini? Masih banyak. Jangankan ke depan, sekarang aja banyak itu. Nyari yang baik itu yang susah. Yakin, Pak, oknum aparat nakal memang masih banyak? Oh, banyak. Banyak di semua tempat saya di PNS. Di fungsi-fungsi pelayanan publik kayak begitu. Sementara PNS yang tidak mendapatkan remunerasi itu Anda lihat aja. Minggu ketiga itu udah nggak ada yang masuk. Nggak ada ongkos untuk ke kantor. Minggu keempat sepi di kantor itu. Ya, bikin PT alamatnya di kantor gitu. Banyak. Nggak usah PNS-nya, DPR-nya juga begitu. Ada berapa PT yang alamatnya di Senayan kan? Jadi kartu nama itu kalau dikasih ke kita, dia lihat orang. Dikasih kartu nama anggota DPR atau dikasih kartu nama PT-nya gitu. Kalau teleponnya siapa? Bagaimana kita mau benahi negara kalau semuanya begitu kan? Nah, kalau memang masih banyak oknum aparat nakal, lantas apakah ini berarti kita harus potong generasi, Pak Her? Saya kan dulu usul potongannya satu generasi. Semua orang yang pernah ikut dalam rezim yang ada itu nggak boleh ikut lagi, gitu. Nah, semua dosanya dimaafkan. Itu skema yang dilakukan sebagian diterapkan di Afrika Selatan. Apakah di Afrika Selatan itu bisa berjalan mulus, Pak Her? Berjalan. Kan nggak ada gejolak mereka. Iya kan? Orang-orang yang punya dosa lama segala macam dimaafkan, gitu. Tapi tidak dilupakan, konsekuensinya adalah tidak boleh ikut dalam kekuasaan yang baru, rezim yang baru, gitu. Nah, kita kan kesalahan kita kan karena reformasi kemarin itu memberi hak yang sama terhadap orang-orang lama, sementara mereka yang punya kursi, punya kekuasaan, ya yang baru nggak punya peran sama sekali. Saya secara pribadi kalau bisa memutar jarum sejarah ke belakang itu, jangan dikasih ampun. Kenapa? Dulu pikiran kita kan semua orang itu punya niat baik untuk bangsa ini, gitu. Ternyata niatnya ngerampok semua, gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.